Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ahkamul Wudu wa Nawaqidu min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang bab ghuslul wajh, bab membasuh wajah. Insyaallah kita murojaah pada pelajaran yang telah kita bahas sebelumnya. Tayib, apa hukum dari membasuh wajah ini ketika berwudu? Apa hukumnya? Wajib. Bahkan disebutkan ijma' ala wujubi ghuslil wajh fil wudu. Dalilnya ya dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalati faghsilu wujuhakum ila akhir hadis ila akhir ayat. Kemudian dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu thumma ghassala wajhahu 3 times. Kemudian hadis Abdullah bin Zaid faghassala wajhahu 3 times faghassala wajhahu 3 times. Telah kita bahas tentang dhabit al-wajh, ukuran wajah yang dibasuh. Apa ukurannya? Ukuran wajah yang wajib untuk dibasuh. Fadhal. Abu Wazir atau Abu, sebutkan. Apa ukurannya? Dari atas ke bawah, samping. Dari atas dimulai dari awal. Awal atau pangkal. Tumbuhnya rambut yang pertama. Itu apa tadi syaratnya? Disebutkan. Apakah mutlak pangkal tuh di sini dengan qaid apa? Dengan pengikatnya komuan, ghaliban ala nas. Ya. Kalau tumbuhnya di belakang tidak termasuk. Kemudian melebihi pun tidak termasuk. Jadi yang dibasuh dari atas mulai dari awal tumbuhnya rambut, pangkal awal tumbuhnya rambut, ghaliban sampai di bawah mana? Di bawah dagu ya, sampai di bawah dagu. Kemudian termasuk dari dagu ya janggut ini al-lihi. Kemudian dari samping telinga ke telinga. Ini adalah babet dari wajah yang wajib untuk dicuci. Kita sebutkan contohnya ya, seorang yang memiliki rambut ajlah atau afro. Seorang yang memiliki rambut ajlah, ajlah itu kalor rambutnya ya, memiliki penyakit atau misalnya kalor, tidak memiliki rambut di bagian depannya. Kemudian afro, afro, seorang yang memiliki rambut lebat. Bagaimana hukum mereka? Hukum mereka membasuhnya seperti ghaliban ala nas, keumuman dari ya, tumbuh rambutnya manusia. Ini pembahasan yang sangat ya, nah, harus difahami. Karena ketika kita melihat ada saudara kita atau teman kita rambutnya panjang sekali, dia tidak membasuhnya, tidak sah, tidak sah wudunya ya. Dia memiliki tumbuh rambut yang lebih panjang dari kaum manusia masalah. Ini ya, tidak sah ketika dia tidak membasuhnya. Baik, kemudian kita telah mengambil pembahasan tentang rinciannya. Ya, putih yang ada di antara telinga termasuk dari wajah. Kemudian rambut-rambut yang ada di wajah kita itu juga termasuk dari wajibnya untuk dibasuh. Terakhir pembahasan kita telah ya, kita mengambil pembahasan tentang hukum membasuh telinga setelah membasuh wajah. Apa hukumnya ini? Membasuh telinga, membasuh mata. Nah, maafkan. Membasuh mata setelah membasuh wajah. Apa hukumnya ini? Hukumnya apa? Tidak, tidak disyariatkan. Ghairu masyru'. Ya. Atau disebutkan di sana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimallahu taala bahwa ya, wajah yang dibasuh itu yang zahar ma duna ma batan, yang terlihat tidak yang tidak terlihat. Naam. Wa anna lirajuli laisa alaihi an yaghsil ainai. Dia tidak boleh untuk membasuh kedua matanya. Wala yamdah bihima. Dan juga tidak memercikkan kedua matanya. Naam. Imam Ahmad pun menjelaskan yang semisalnya tentang hukum ini. Membasuh kedua mata setelah ya, membasuh wajah. Kata beliau, "Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'aluhu wa la amara bih." Ya. Rasulullah tidak mengamalkannya, tidak pula memerintahkannya. Nah, fa hada ghairu masyru'. Maka ini tidak disyariatkan. Baik, kita masuk pada pembahasan kitab. Qala al-musannif hafidhallahu ta'ala babu takhlilil lihyah. Bab menyela-nyela jenggot. Kita baca ta'liq dari bab ini. Ta'liq yang pertama disebutkan di bawah catatan kitab. Qala at-takhlilu ma'na, takhlil maknanya tafriquha wa isalatul ma, wa isalatul ma'i fiha bainahuma liyadkhula ma'al wudu khilal asy-sya'ri wa yasilu ila al-basharati. Takhlil, menyela atau merenggangkan, maknanya adalah tafriquha, ya, membelahnya, memecahnya. Apa yang dipecahkan di sini? Al-lihya, jenggot kita ini. Bagaimana cara membasuhnya? Di sini disebutkan kaifiahnya. Takhlil, membuka dan memecahnya. Wa isalatul ma, bersamaan dengan mengalirkan. Wow, di sini ma'iyah, bersamaan. Mengalirkan air fi ma bainahuma, di antara tadi, sela-sela tadi. Guna apa? Masuknya air wudu khilal asy-sya'r, di antara rambut-rambut jenggot. Wa yasilu ilal basharah, sampai air tersebut ya ke kulit. Kulit dari naam dagu kita atau wajah kita. Itu yang dimaksud dengan takhlil. Wa qala al-lihyatu, Kemudian pengertian al-lihyah, hiya sya'rul 'aridain wadzaquni atau wadzaqani. Lihyah adalah rambut al-'aridain yang terdapat pada dua 'arid. 'Arid itu tulang yang ada di tulang yang muncul di ya, wajah kita di bawah setelah sebelah dagu, di sisi kanan dan kiri dagu. Itu adalah 'arid yang memanjang ini. Yang terlihat inilah arid, al-aridain. Apa diistilahkan dengan bahasa Indonesia? Rahang, naam. Hasan tuh. Rambut yang tumbuh di rahang. Wadzakan dan juga di dagu. Wa yadkhulu fihi sya'rul khaddain 'ala sahih min aqwali ahli ilm. Dan masuk dalam kategori lihyah, jenggot ini, rambut jenggot ini yang tumbuh di khaddain. Di pipi, al-khaddu itu pipi yang tumbuh di kedua pipi kita. Kalau ada rambut yang tumbuh di sini, itu dimasukkan dalam kategori pengertian al-lihyah, jenggot. Ya. Karena nanti di sana akan yatarattab 'alaihi ahkam. Karena ketika kita telah mengetahui bahwa ini bagian dari jenggot, akan terkandung dalamnya hukum-hukum. Ya, begitupun ketika dimasukkan dalam rambut yang lainnya, ada hukumnya. Ya. Jadi yang di tulang rahang, kemudian di dagu, kemudian di pipi, ya, pipi nam, ini semua bagian dari al-lihyah. Kata beliau, ala sahih min aqwali ahli ilm, pendapat yang sahih dari ya, para ulama ahli ilm. Ya. Karena di sana ada menyebutkan rambut yang tumbuh di pipi tidak termasuk. Ya. Tapi ini pendapat yang tidak tepat, karena ketika dilihat dalam pengertian lughah, al-lihyah ini ya, bagian dari wajah yang di bawah, ini adalah al-lihyah. Kalau dibahas tentang ya tarattab 'alaihi ahkam, dibahas tentang ya, terkandung dalam pembahasan ini hukum-hukum, ya maka di sana akan termasuk dalam pembahasan hukumnya haram mencukur jenggot. Dia tidak boleh mencukur bagian rambut yang di sini, bagian al-aridain, kemudian al-zakan, kemudian al-khaddain. Ini haram untuk dicukur. Tayyib. Ini pengertian tentang takhlil dan al-lihyah. Al-lihyah. Ya. Jadi dari bab ini kita fahami bahwa yang disela rambut yang ini. Nah, rambut yang disebutkan oleh beliau tentang pengertiannya. Qala musannif hadits Utsman radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Ini beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kaifiyah dan tata cara takhlil. Tata cara takhlil ketika berwudu, beliau akan menyebutkan beberapa hadis, ya. Dan akan dijelaskan tentang keadaan-keadaannya. Nanti insya Allah akan kita dapat kesimpulan di akhir dari ya, pembacaan hadis ini. Nah, diriwayatkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau karena dahulu yukhallil lihyata. Beliau menyela-nyela janggutnya fil wudu ketika berwudu. Rawahu Tirmidzi wa fi sanadihi Amir Ibnu Syaqiq Ibnu Dhamirah dhaifun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dalam sanadnya terdapat Amir bin Syaqiq bin Dhamirah, seorang perawi yang dhaif, lemah. Yang disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Takrib dan yang lainnya. Perawi ini derajatnya dhaif, lemah. Wa huwa ahsanu hadis fil bab. Dan hadis ini adalah hadis yang terbaik dalam bab ini. Hadis ketika diriwayatkan seorang perawi yang dhaif, apa hukumnya? Hadisnya dhaif. Hadis ketika ada seorang perawi yang dhaif, maka hadis tersebut dhaif. tidak diamalkan. Kecuali di sana ada syawahid yang akan menguatkannya menjadi hasan li ghairi, atau bahkan disebutkan sahih li ghairi ahsantum. Ini faedah yang disebutkan Syekh Badr. Kalau dan yang lainnya beliau menukilkan dari ulama-ulama yang terdahulu. Jadi hadis ketika dikuatkan oleh syawahid, hadis dhaif ketika dikuatkan oleh syawahid, ya tidak akan bisa meningkat seperti ini. Jadi bisa diamalkan. Kita lanjutkan dari membahas tentang hadis-hadis terkait tentang tahlil lihya. Baik, qala musannif hadis yang berikutnya, wa hadits Abi Umamah 'inda Abi Syaibah wa sanaduhu hasan. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya hasan. Lafadznya sama dengan yang di atas. Ini beliau akan menyebutkan hadis sahabat kemudian yang mengeluarkan periwayatannya, namun tidak menyebutkan lafadznya karena lafadznya datang dengan makna yang sama. Kana Rasulullah SAW yukhallil lihyatah fil wudu. Ra'aitu Rasulullah SAW yatawaddu'a khallala lihyatah. Dalam hadis yang lain, perbuatan sahabat. Ra'aitu Aliyan yukhallil lihyatah thumma yaqul. Perbuatan sahabat, kemudian sahabat tersebut berkata, hakadza kana Rasulullah SAW yaf'aluh. Seperti inilah dulu Rasulullah SAW berbuat. Dan hadis-hadis yang lainnya dengan lafadz yang sama. Beliau tidak menyebutkan lafadznya, hanya menyebutkan sahabat dan perawinya saja. Artinya kesimpulan dari hadis tersebut. Sanadnya hasan. Naam. Min ajli Abi Ghalib hazur wa huwa hasanul hadis. Ya. Dikarenakan ada seorang perawi yang bernama Abi Ghalib hazur. Ini riwayatnya hasan al hadis. Hadisnya hasan. Illa anna al-haditha ikhtalafa fi raf'ihi wa waqfih. Ya. Namun hadis yang diriwayatkan tersebut dalam pembahasan ini tahlil lihyah, ada perselisihan tentang marfu' dan mauqufnya. Tentang marfu' dan mauqufnya. Hadis tersebut berlafadzkan kana Rasulullah sallam idza tawaddaa khallala lihyatah. Ya. Naam. Abu Ghalib ini namanya adalah Sa'id Ibn al-Hazur. Sa'id Ibn Hazur disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar wa huwa saduq saduqun yukhti. Ya, periwayatannya itu saduq. Saduq itu di ya, kalau diartikan ya dijujurkan atau dibenarkan. Tapi yukhti sering salah. Yukhti sering salah. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Dan Abu Hatim sudah menjarah dari perawi ini, menyebutkan laisa biqawi, perawi ini tidak kuat hafalannya. Ya. Dan beliau termasuk dari kalangan yang mutasyaddidun. Ya, Abu Hatim termasuk yang mutasyaddid, yang kuat ketika memberikan jarah laisa biqawi. Nah. Jadi kesimpulannya, waqad infarada bihadzal hadis fa isnaduhu dha'if. Abu Ghalib ini telah membawakan hadis secara munfarid, ya, dan sanadnya lemah sehingga bisa dikatakan hadal hadis syadz. Hadis ini lemah. Naam. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa qala wa ja'a min hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu 'inda Tabrani. Dan diriwayatkan hadis yang ketiga dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu oleh al-Imam At-Tabrani. Qala Ibn Hajar fi Talkhis. Ibn Hajar memberikan ta'liq dalam kitabnya Talkhis, wa amma hadits Ali farawahu At-Tabrani fi man taqahu 'alaihi Ibn Mardawi. Adapun hadits Ali diriwayatkan oleh At-Tabrani fi man taqah, yang telah dibersihkan oleh Ibn Mardawi. Jadi At-Tabrani memiliki kitab yang bernama Al-Kabir, kemudian di bersihkan hadis-hadisnya dari beberapa riwayat yang dhaif oleh ini seorang yang bernama Ibnu Mardawi. Disaring, nah, disaring. Kemudian hadis Ali ini termasuk yang tersaring dari kesahihan dalam kitabnya Tabrani fil Kabir, fi mantaqahu alaih, yang termasuk dari yang disaring, yang dibersihkan, keluar dari pembersihan. Wa isnaduhu dhaif wa munqati', dan sanadnya apa? Lemah, terputus. Bahkan disebutkan sanadnya mursal. Sanadnya mursal. Baik, hadis yang berikutnya yang keempat, jaa an Ibn Abbas 'inda Tabrani. Ini insyaallah kita baca secara ringkas dan ya, cepat saja karena maknanya sama. Kesimpulan akhirnya nanti kita akan dapati semua hadisnya dhaif, tidak ada yang sahih. Yang paling sahih adalah hadis yang pertama, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu yang paling sahih, itu pun sudah dhaif riwayatnya karena ada seorang perawi yang dhaif, lemah. Wa ja'a Ibn Abbas 'inda Tabrani fa fi sanadihi Nafi' ibn Hurmus kudziba. Naam. Hadis Ibn Abbas riwayat Tabrani, dalam sanadnya terdapat Nafi' ibn Hurmus, seorang perawi yang didustakan. Wa ja'a min hadis Anas 'inda Ibn Abi Syaibah wa fi sanadihi Al-Haytham ibn Jamaz matrukun. Ibn Jamazin matrukun. Hadis Anas yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah, dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Al-Haytham Ibn Jamaz. Dia seorang yang matruk, perawi yang matruk, ditinggalkan periwayatannya. Wa Yazid Ar-Raqqashi dhaifun, dalam sanadnya pun terdapat seorang perawi yang bernama ini Yazid Ar-Raqqashi, dhaif, lemah. Walahu tariqun ukhra 'inda Abi Dawud wa fi sanadiha Al-Walid ibni Zawrana majhulun. Dan dalam hadis ini memiliki riwayat jalan lainnya yang disebutkan oleh Abi Dawud As-Sijistani dalam sunannya. Di dalam sanad hadis tersebut terdapat seorang perawi yang bernama Al-Walid ibni Zawran, perawi yang majhul, tidak diketahui keadaannya. Ini hadis yang keberapa ya ikhwah? Kelima. Hadis yang keenam, wa ja'a min hadis Abi Ayyub. Ya, jadi kesimpulannya apa hadis yang kelima tadi? Dhaif. Ada seorang perawi yang matruk, dhaif, lemah. Datang lagi yang terakhir majhul. Sudah tiga ini. Ya. Tiga ini sudah melemahkan jalur periwayatan hadisnya. Kemudian yang keenam, wa ja'a min hadis Abi Ayyub akhrajahu Ibnu Majah wa fi sanadihi Abu Sauradah dhaifun. Wa Abu Ayyub laisa huwa sahabi kama qalahu Ibnu Ma'in. Dalam hadis yang lainnya dari Abi Ayyub Al-Ansari yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Abu Saurah, lemah, dhaif. Kemudian Abu, ini dikira hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari. Wa Abu Ayyub laisa huwa sahabi. Abu Ayyub yang di sini bukan dari kalangan sahabat. Jadi hadis ini dihukumi munqati'. Munqati' mursal, terputus, dan juga mursal yang datang dari tabi'in. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ma'in rahimahullahu taala. Wa fihi aidan wasil Ibnu Abi Sa'ib Ar-Raqqashi dhaifun jiddan. Di sini terdapat pula seorang perawi yang bernama ini Wasil Ibnu Abi Sa'ib. Ini pun derajatnya lemah sekali. Hadis yang berikutnya yang ketujuh. Jadi kesimpulannya hadisnya dhaif, hadis yang keenam. Wa ja'a min hadisi Ummi Salamah 'inda Tabrani fil Kabir kama fi Majma'iz Zawaid wa fi sanadihi Khalid ibn Ilyas al-Madani munkarul hadis. Diriwayatkan dari hadis Ummi Salamah oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir dan juga dalam kitabnya Majma'iz Zawaid. Dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Khalid ibn Ilyas al-Madani. Ini perawi yang munkar, munkarul hadis. Khalid ibn Ilyas al-Madani munkarul hadis. Kesimpulannya hadis yang dhaif. Baik. Kemudian yang ke 8. Naam. Wa jaa min hadits Jabir inda Ibnu Adi fil Kamil wa fi sanadihi Asram Ibnu Ghiyath matrukun. Ini pun sama, terdapat seorang perawi yang matruk. Dari hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala musannif wa fil babi an jam'in min as-sahabati wa kulluha shadidatud dha'f. Wa aidan hunaka atharun 'an as-sahabati fi takhlil al-lihyah sahihatun. Dalam hadis ini atau dalam bab ini terdapat sekumpulan riwayat dari beberapa sahabat dan seluruhnya ya, derajat hadisnya sangat lemah sekali. Dan juga telah diriwayatkan di sana beberapa asar ya, bukan hadis. Asar ini disandarkan dari sahabat yang ma'ruf. Mereka mengamalkan takhlil lihyah dan juga asar tersebut sahih. Asar tersebut sahih. Nah, bukan hadis. Adapun hadis sebagaimana kita jelaskan tadi dalam beberapa hadis ini ya, tidak ada yang terlepas dari ya, kelemahan. Naam. Qala al-Imam Ahmad laisa fi takhlil al-lihyah syai'un sahih. Imam Ahmad ketika membahas tentang pembahasan ini takhlil al-lihyah, beliau memberikan ta'liq, tidak ada ya, hadis yang sahih satupun dalam pembahasan takhlil al-lihyah. Wa qala Abu Hatim pun sama memberikan ta'liq tentang pembahasan ini. La yathbut 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi takhlil al-lihyati syai'un. Tidak ada yang sahih sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang takhlil lihyah, merenggangkan ya, menyela-nyela jenggot ini ya, suatu pun. Tidak ada hadis yang sahih satu pun. Naam. Kita simpulkan dari ya, pembahasan ini bahwa hadis ini, hadis-hadis yang diriwayatkan tentang pembahasan takhlil lihyah, tidak ada yang sahih. Yang terbaik hadis Utsman, kana yukhallil lihyatahu fil wudu, dan ini pun sanadnya dhaif. Baik, ini tentang dirasah hadisiyah, ini tentang ya ketika mempelajari hadisnya. Kita akan bahas tentang hukumnya. Ya. Qala musannif masalah. Hukmu takhlil lihyah, hukum menyela-nyela jenggot ketika berwudu. Ajma'al ulama'u 'ala mashru'iyyati takhlil lihyah. Para ulama mereka berijma', bersepakat bahwa takhlil lihyah itu masyru', disyariatkan. Karena mereka melihat beberapa asar yang sahih dari sahabat. Ya. Mereka menyimpulkan seperti ini, ijma', karena di sini jumhur berpendapat bahwasanya takhlil lihyah itu masyru'. Ingat, masyru' itu hukumnya masih umum. Masyru', disyariatkan, itu masih umum. Ya, belum pasti wajibnya, sunnahnya, mustahabbahnya belum pasti. Masyru'. Ini banyak sekali pembahasan dalam kitab-kitab fikih. Ajma' ulama 'ala masyru'iyyati kadza. Mereka ijma' masyru'iyatnya, disyariatkannya ini. Tapi belum tercakup dalam masyru' ini hukum yang muayyan, yang tertentu. Seperti wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mustahabbah. Bisa jadi mubah. Qala wa ikhtalafu fi hukmihi 'ala thalathati madhahib. Ya, setelah mereka berijma' masyru', mereka berselisih pendapat tentang hukumnya, hukum dari masyru' ini. Ya. Pada 3 madhab. Al-madhhabul awwal, mazhab yang pertama, mustahabbun mutlaqan. Ya, pendapat yang pertama, sunnah mutlak. Wa hadha madhhab Malik wa riwayah an Ahmad wa ahlul Madinah wal Hasan al-Basri wa Ibn Sirin wa ghairuhum. Adillatuhum ahadithul bab al-mutaqaddimah. Ya. Pendapatnya Malik. Riwayatnya Imam Ahmad. Dan juga Ahlul Madinah. Ahlul Madinah ini dari ya, ulama-ulama yang berasal dari Madinah. Seperti Al-Hasan Al-Bashri, Ibn Sirin dan yang lainnya. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang telah disebutkan dalam bab ini. Dan hadisnya dhaif, tidak ada yang sahih. Tayib, ini pendapat yang pertama. Al-madhhab tsani, pendapat yang kedua, al-wujubu mutlaqan. Wajib. Ya, wajib pendapat yang kedua. Takhlil lihya ini wajib. Kalau yang pertama tadi sunnah. Kalau sunnah diamalkan yusabu alaih mendapatkan pahala. Ya, diberikan ganjaran. Ditinggalkan tidak mengapa, ya. Wala yu'akhad idza tarakaha. Adapun wajib, ya, harus diamalkan, dikerjakan. Wa hadza madzhab al-Muzani wa Abi Thawr wal Hasan ibn Salih ibn Hayyin wa Ishaq wal Zahiriyah. Daliluhum ahaditsul amr bi takhliliha. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis-hadis yang berisikan perintah untuk mentakhlil lihya, mentakhlil jenggot, menyela-nyela jenggot. Hadis Anas wa Ibn Abbas al-mutaqaddimani fi awwalil bab. Hadis yang dibawakan dari sahabat Anas dan juga Ibn Abbas. Hadis Ibn Abbas perawinya kudzib, didustakan. Hadis Anas terdapat seorang perawi matruk, dhaif dan juga majhul dalam jalur periwayatan yang lainnya. Qala musannif al-madhhab tsalits, pendapat yang ketiga, ghairu mustahabbin. Wa hadha madhhabu jumhuril ulama, daliluhum anna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam laisa fihi takhlilul lihyah حينما كان يتوضأ وأيضا كل من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكر التخليل. Pendapat yang ketiga, takhlil ini tidak sunnah. Kalau tidak sunnah berarti tidak pula wajib. Tidak sunnah berarti tidak pula wajib, karena wajib lebih tinggi daripada mustahabbah. Tidak sunnah, jadi bahkan ya, tidak diamalkan, tidak mustahabah. Nah, ini pendapatnya jumhur. Dalil yang mereka gunakan, mereka istinbatkan bahwa perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ada yang ya, berisikan atau menyebutkan tahlil ketika beliau berwudu dalam hadis-hadis yang sahih yang dimaksudkan. Ya, dalam hadis-hadis yang sahih tidak ada yang menyebutkan ini. Takhlilih ya. Dan juga setiap perawi dari kalangan para sahabat yang mensifatkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan takhlil. Tayib. Ini pendapat yang ketiga. Kita lihat kesimpulan setelahnya. Qala musannif adh-dhahiru min ahaditsal babi laysat qawiyyatun. Yang zahir, yang jelas dari hadis-hadis di dalam bab ini tidaklah kuat periwayatannya. Wa qad dha'afaha jam'un min ahli al-'ilmi. Bahkan telah didhaifkan oleh sekelompok dari ahli al-'ilm. Wa ahsanu ma yuqalu fihi ma qalahu Ibnu al-Mundhir. Dan yang terbaik, ya, yang terbaik dalam pembahasan ini sebagaimana yang disebutkan dari perkataannya Ibnu Mundhir. Wa huwa, ya, beliau berkata, wal akhbaru allati qad ruwiyat 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khallala lihyatahu qad tukullima fi asanidiha wa ahsaniha hadis Utsman. Akhbar, hadis-hadis, khobar-khobar yang telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu, ini telah diperbincangkan, qad tukun 5 telah diperbincangkan ya. Tentang apa? Tentang sanad-sanadnya. Perbincangan dalam artian dikritik. Tukul 5 ini bisa dimaknakan dengan dikritik. Telah dikritik sanad-sanad hadis tersebut. Dan yang terbaik adalah hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang di awal bab. Tsumma dzakara ya. Yaitu beliau setelah itu menjelaskan hadis tersebut. Wa qala ya, kemudian melanjutkan, walau sabata hadza lam yadulla ala wujubi takhlil al-lihyah bal yakunu nadiban li sa'ir sunan fil wudu intaha bi tasarruf ya. Kemudian beliau melanjutkan, jika hadis tersebut sahih ya, hadis kita contohkan sebagai contoh hadis Utsman, jika hadis Utsman ini sahih maka tidak menunjukkan tentang wajibnya takhlil al-lihyah, bahkan apa hukumnya nadiban sunnah lisair seperti sunan-sunan wudu yang lainnya. Bisa difahami? Kita kembali lihat lafadz hadisnya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau berbuat apa? Berbuat menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Di sini mujarad apa? Mujarad fi'l nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sekedar sebatas perbuatan dari Rasulullah SAW. Jika hadis ini sahih, hukumnya apa? Sunnah. Karena apa? Mujarrad fi'l Nabi SAW. Dan sebagai kaidah bahwa perbuatan Rasulullah SAW hukumnya sunnah. Perbuatan Rasulullah SAW hukumnya sunnah. Banyak contohnya seperti itu. Dan ini hukum asal. Selama tidak ada qara'in yang mewajibkannya, semua sunnah. Ya. Beliau salat malam, kan Nabi sallam shalla wa qama ya. Fil laili hatta tatafattara qadamah. Beliau berdiri salat tahajud di malam hari sampai kakinya pecah-pecah ya, luka. Ini perbuatan. Khabar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, muttafaqun alaih, sekedar perbuatan saja. Apakah dihukumi wajib salat tahajud, salat sunnah al-lail? Tidak, tetap hukumnya sunnah. Walaupun di sana ada khilaf, walaupun ada khilaf, tapi yang rajih ya, salat tahajud ini sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan wajib, Imam Ahmad menyebutkan wajib, bahkan yang meninggalkannya asin, kata beliau, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya rajih, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ini perbuatan, mujarrad perbuatan. Mujarrad itu artinya ya, sebatas saja, sebatas saja perbuatan. Tidak ada yang lainnya. Dalam hadis yang lain, Aisyah juga muttafaqun alaih, wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa tamashshutihi ya, fi riwayatin wa fi sya'ni kulli. Beliau SAW menyukai ya, untuk berbuat dan mendahului dengan kanan. Dari kanan, tangan kanan, kaki kanan, sisi kanan. Ini beliau menyukainya. Seperti apa? Tana'ulih, bersendal ya. Kalau bersendal ini disebutkan wajib ya. Tana'ulih, kalau disana ada penguat yang lainnya. Kemudian tarajul. Tarajul apa artinya? Ya, tarajul ketika berjalan, masuk rumah, masuk masjid. Beliau menyukai untuk ya, dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian ketika bersuci, wudu kanan jelas. Kemudian ketika mandi junub kanan. Ya. Hadis Utsman disebutkan hadis Ummu Salamah kaifiahnya itu juga dengan arah kanan dulu baru kiri. Ya, kemudian beliau menyisir rambut arah kanan. Walaupun di sana disebutkan ada hadis yang lain dari tengah. Ada yang menyebutkan pula dari kiri. Yaitu membelahnya. Membelahnya. Ini semua perbuatan dan ini semua dihukumi mustahabah, tidak ada yang wajib. Nah, kata beliau, "Naam. Jika hadis tersebut sahih maka hukumnya adalah sunnah. Hukum tahliliyah ini sunnah. Intaha bitasarruf ya. Naam. Jadi kesimpulannya apa ya ikhwah? Hukum mentahliliyah ini ketika berwudu, jadi membasuh wajah kan? Masih membasuh wajah nih, belum basuh kaki. Masih membasuh wajah. Basuh wajah kemudian sampai ke jenggot. Jenggot terus mentahlil. Sunnah. Mentahlil sunnah. Ini pun kalau seandainya dihukumi. Ya, seandainya dihukumi. Nah. Dan ini lebih condong ke pendapat yang ketiga, ghairu mustahabbah. Tidak sunnah. Yang dijelaskan oleh musannif tentang adh-dhahir min ahadits al-bab laysat qawiyyah wa qad da'afa, ini lebih condong yang ketiga. Tidak sunnah. Jadi ya tidak perlu untuk mentahlil. Naam. Tapi kalau membasuh, ini mentahlil ya. Kalau membasuh apa hukumnya? Wajib. Dibedakan dengan mentahlil dan membasuh. Membasuh rinciannya kemarin sudah. Kalau membasuh rinciannya kemarin, membasuh wajah sampai jenggot. Kalau kathifah ya, tidak dibasuh kecuali yang zahir, yang luar saja. Memiliki jenggot lebat ya, wajah cukup sudah, tidak perlu sampai dalam. Ini perinciannya kemarin kita jelaskan. Kemudian kalau khafifah, kalau sedikit ya, sampai ke basyar, sampai ke basyar, sampai ke kulit. Ini pendapat jumhur wajib. Adapun tahlil, tahlil seperti ini kan. Iya kan? Bisa dipahami ya. Mafhum insyaallah tahlil ini ya tadi, paling tidak sunnah, tidak sampai ke wajib. Bahkan lebih condong ke ghair mustahabbah, tidak disunnahkan. Jadi kalau antum wudu seperti ini sudah cukup. Ya, cukup. Mencukupi. Ya, tidak perlu harus seperti ini kemudian seperti ini. Tidak. Tidak perlu. Naam. Qal musannif mas'alatun. Sudah azan. Baik. Fadhal al-muadzin ya'adzin. صلى الله كما صلى على ابراهيم اللهم بارك ابراهيم وعلى ابراهيم. طيب قال المصنف حفظه الله تعالى مسألة كيفية التخليل. Setelah kita mengetahui hukumnya, kita ya, mengetahui pula tata caranya. Bagaimana tata cara takhlil ini? Qala musannif, ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimallahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti. Ya, Syarh Mumti. Qala wa takhlilu lahu sifatan. Takhlil, menyela-nyela ini memiliki dua sifat, dua cara. Al-ula, cara yang pertama, an yakhudha kaffan min ma'in wa yaj'aluhu tahtaha hatta tatakhallala bihi. Wa qad ja'at hadhihi al-kayfiyyatu fi hadithi Anasin. Kaifiyah yang pertama, dia mengambil air dengan telapaknya, menciduk dengan telapak tangan kita. Taib, bisa dengan dua tangan atau satu tangan. Kemudian meletakkan di bawahnya, di bawah jenggotnya, seperti ini, sampai dengan ya mentakhlilnya. Dengan air tersebut dia menyela-nyelanya, seperti ini. Faham insyaAllah. Ini kaifiyah yang pertama. Ini disebut dengan takhlil, karena sudah terpecah jenggot tersebut, terbelah, tafriq, yufarriq. Waqad ja'at hadil kaifiyah. Kaifiyah ini telah disebutkan dalam hadis Anas bin Malik. Qala ats-tsaniyatu, yang kedua, cara yang kedua, an ya'khudha kaffan min ma'in wa yukhalliluha bi asabi'ihi kal mushti. Mengambil air dengan telapak tangan, kemudian yukhallil dengan asabi', dia mentakhlil, menyela-nyela dengan jari jemarinya. Jadi seperti ini, dibasahkan, kemudian disela dengan jari. Seperti apa? Kal mushti, seperti seorang yang bersisir. Seorang yang bersisir seperti ini. Nah, ini kaifiyah yang kedua. Dua kaifiyah ini termasuk dalam kategori takhlil lihiyah. Kita selesaikan sedikit insyaallah. Qala musannif mas'alatun mastarsala min al-lihiyah. Masalah yang berikutnya atau yang terakhir dari bab ini, lihiyah yang mustarsil, jenggot yang mustarsil. Mustarsil telah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya, yang melebihi, yang nama apa istilahnya, sisa ya, bukan sisa, nama apa istilahnya, mustarsil ini, mustarsil nama. Mengurai, jenggot yang terurai. Qala musannif, ini akan dibahas tentang hukumnya membasuh jenggot yang terurai. Wallah alam, coba nanti ditakkid lagi tentang mustarsil ini. Jadi yang terurai apa? Ketika jenggot seperti ini, kemudian terurai, ada yang terurai di bawahnya. Ya. Mafhum insyaallah. Atau jenggotnya sedikit terurai di bawahnya. Dan ini kategorinya banyak, lebat atau sedikit tapi panjang. Sedikit ya, mungkin sekitar 5 sentian tapi panjang sekali. Lebar 5 sentian sampai ke bawah 20 cm. Ya, seperti itu contohnya. Tapi ini sunnah ya, ikhwah. Sunnah lah. Ini sunnah. Jenggot mau satu tumbuhnya, dia telah mengamalkan sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. Yang kelak akan di ya, masukkan ke dalam kategori orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Orang yang akan di Naam, dikolongkan sebagai orang-orang yang dapat diizinkan masuk ke dalam haud. Ya. Haud telaga Rasulullah SAW. Karena apa? Ya tadi, orang yang diusir dari telaga Rasulullah, orang yang meninggalkan sunnah. Orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya yaitu jenggot. Dan sunnah-sunnah yang lainnya. Jadi kalau orang yang waliyadzubillah, ya dia mengetahui hukum dari kewajiban memelihara jenggot ini, dan dia tidak mengamalkannya, sudah tahu ya, tidak mengamalkannya, waliyadzubillah, dia akan terusir dari al-haud, telaga Rasulullah SAW. Gak boleh minum. Diusir. Walaupun dia seorang mukmin, diusir. Tidak akan mendapatkan ini, nikmat ini. Karena apa? Dia meninggalkan sunnah. Sudah tahu ya. Adapun yang jahil, yang ami, tidak mengetahui hukumnya, ini lain perkara. Ya, lain perkara. Pembahasannya lain. Dia dinasihati, ya, diajarkan. Ya, mas, ini wajib, mas. Oh, tapi saya seperti ini contoh ya. Saya seperti ini, seperti ini. Ya, dijelaskan lagi. Kewajibannya seperti ini, seperti ini. Ya, diarahkan cara mengamalkannya. Ya. Ini orang yang jahil. Adapun orang yang sudah tahu, dia sudah baca hadis, afun liha, aufir liha. Hadis-hadis yang lainnya sudah seperti itu, dia menolak sunnah, bahkan mentakwil, bahkan mengolok-oloknya dan yang lainnya. Waliyadzubillah. Ini sudah melampaui batas dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenggot walaupun satu, kalau dia niatkan itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ma'jur. Diberikan pahala. Terlebih ketika lebat. Sudah. Ya. Naam. Dan ingat, innamal amalu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Di sana ada orang-orang yang sengaja memanjangkan jenggotnya, tapi bukan buat sunnah. Buat ngetren. Pernah lihat? Ada tren festival jenggot. Pernah lihat gak? Itu di mana ya? Wallah. Di negara daerah Eropa. Aku lupa namanya. Ada festival khusus yang menghadiri, enggak ada yang muslim. Ada yang muslim, tapi yang muslim tidak diketahui apa Islamnya seperti apa, apakah ya dia sufi atau yang lainnya. Tapi kebanyakan di situ orang-orang Yahudi yang hadir festival itu. Di festival itu apa? Mereka meramaikan jenggot yang panjang dengan berbagai bentuk modelnya. Ya mungkin pernah lihat ya. Di media massa atau di internet atau yang lainnya, jenggot dibentuk melingkar seperti apa namanya, ulat bulu. Kemudian ada yang disebut apa, ada yang dibuat bintang ya. Ada yang dibuat ya, bentuk-bentuk sepeda yang semisalnya, al-muhim seperti itulah, digayakan oleh mereka, ditrenkan oleh mereka dengan cara ya, tidak sesuai syar'i. Ini sudah lain cerita lagi, sudah pembahasannya. Dia bisa terjatuh dalam istihza, ya, mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala atau di ahkam yang lainnya. Naam. Qala musannif ikhtalafa al-ulama fi ghuslihi. Ya, yang istirsal ini diselisihkan hukum membasuhnya. Hal 'alal wujubi am 'alal istihbabi? Apakah ya, diwajibkan atau disunnahkan? Qaulani di ahli ilm, dua pendapat dari ahli ilm. Al-qaul awal wajibun wa hadha qaul Malik wa Ahmad wa riwayah an Syafi'i. Pendapat yang pertama wajib. Ya. Al-qaul tsani al-istihbab, pendapat yang kedua sunnah. Wa hadha qaul Abi Hanifah wa Dawud adh-Dhahiri wa ikhtarahu al-Muzani. Qal musannif hujjatuhum annahu sya'run la yulaqi mahallul fardhi falam yakun mahallan lil fardhi. Ya. Hujjah yang mereka sebutkan bahwa ini mustahabbah, istirsal ini mustahabbah untuk dibasuh. Karena apa? Karena rambut ini la yulaqi mahal fard, tidak termasuk bagian dari yang diwajibkan. Ya. Maka ini tidak dikategorikan sebagai hal yang wajib. Ya, ini pendapat mereka. Ya. Wa qauluhum hadza shawab. Pendapat mereka ini adalah yang benar. Wa huwa rajih, dan yang kuat. Amma man aujabaha fala dalil ma'ahum qawiyyun yustanadu ilaih. Nah, adapun yang pendapat yang mewajibkannya, tidak ada dalil yang bersama mereka, dalil yang kuat yang mereka sandarkan. ya, dalam hukum wajib ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, jadi yang sahih, yang istirsal sunnah, yang wajib, yang duna istirsal. Nanti mungkin bisa dilihat lagi rincian ya, istirsal ini seperti apa. Nanti coba lihat anak bahas lagi tentang istirsal ini. Nah, wallah alam, mungkin ketika dia membasuh seperti ini, ketika dia memiliki jenggot semisal sepanjang ini ya, ini kalau dibahas di luar umum, di luar keumuman manusia, panjang sekali, dia membahas seperti ini sudah cukup ini. Nah, ini mustarsil ke bawah ini ya. Mungkin jarak sekitar 5 cm ke bawah ini sudah mustarsil. Adapun yang sedikit ya, ini sudah tidak termasuk dari mustarsil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sekian. Niatnya apa? Kalau niatnya main-main, ya dia kategorinya istihza. Abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, ya kan? Tapi kalau niatnya memang ada hajah, artinya misalnya wallahu alam, insyaallah tidak mengapa, insyaallah. Tidak ada hajah. Hajahnya apa tadi? Menutup debu ya. Kan lebat sekali jenggotnya. Yang terbaik ditinggalkan. Yang terbaik ditinggalkan. Kalau ada yang mengerjakannya ya, kita datangi, kita nasihati. Ya, ini ahsan ditinggalkan seperti ini. Kita pakai masker ya. Contoh kalau menutup asap atau debu. Tapi kalau dia tidak meniatkan apapun ya, semisal dengan hanya ingin menutup jenggotnya dari asap kan, biar enggak bau, ditutup ke sini kan. Alhamdulillah hidungnya ketutup, jenggotnya ketutup juga. Ya, tidak mengapa insyaallah. Tapi kalau niatnya melecehkan jenggot ya, misalnya ya, ini dah masuk pembahasan istihza. Wallahu ta'ala alam. Nah, itu masuk dari pembahasan tadi yang kita sebutkan tadi, innamal a'malu binniyah. Kalau diniatkan untuk ya, tazyin, berindah-indah, tapi tidak mengikuti sunnah, padahal disebutkan oleh para ulama, al-lihyah zinatul rijal. Lihyah itu perhiasannya seorang lelaki sejati, kan? Pria punya selera itu kayak gitu, punya jenggot. Kalau nggak punya selera, nggak punya jenggot. Tapi bukan anu dipotong ya maksudnya, dipotong maksudnya. Kalau dari sananya nggak ada ya sudah lain cerita ini, sudah nggak ditakdirkan seperti itu. Al-lihyah zinatul rijal. Bahkan disebutkan ya, yang tidak memiliki jenggot, tidak melihara jenggot, al-mukhannifin. Ya, dia disebut apa? Mukhannif. Apa mukhannif? Banci. Banci. Disebut oleh problem. Mungkin nanti kita carilah pembahasan hukum tentang jenggot ini. Ya, mudah-mudahan bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.